Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bahasan kita pada pertemuan yang sebelumnya. Pada pertemuan kita yang terakhir, kita telah membahas kaifiyah al-mashi al-khuffain, tata cara mengusap di atas kedua khuf, dan telah kita sebutkan sebahagian jawaban dari Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Najmu' Fatawa wa Rasail Al-Utsaimin pada jilid yang ke-11, mungkin kemarin jilid ke-4, keliru, jilid yang ke-11 halaman 177, ketika Syekh ditanya tentang permasalahan ini. Nah, tentang cara mengusap di atas kedua khuf, telah kita sebutkan bahwa mengusap di atas kedua khuf dengan menggunakan kedua tangan secara bersama-sama, yakni tangan kanan mengusap kaki kiri dan tangan kiri mengusap kaki kiri secara bersamaan. Nah, sebelum kita lanjutkan, dari mana pengusapan itu? Syekh menjawab, ya, Syekh Ibn Uthaymin menjelaskan, yaitu ayyamurra yadahu min atrafi asabi'i ar-rijl ila saqihi faqat. Nah, caranya seseorang melewatkan tangannya dari ujung-ujung jari-jemari kakinya. Jadi ketika mengusap secara bersama-sama tadi, yaitu dengan seseorang melewatkan tangannya dari ujung-ujung jari-jemari kakinya sampai ke betisnya saja. Min atrafi asabi'i ar-rijl ila saqihi faqat. Jadi dari ujung jari jemari kaki sampai ke betis. Bagian mana yang diusap? Bagian mana yang diusap? Apakah bagian atasnya ataukah bagian bawah khuf? Atas. Ada perselisihan enggak? Ada perselisihan. Perselisihannya cukup alot, ya, dari kalangan para sahabat, demikian pula dari kalangan tabi'in. Dan telah kita terangkan, ya, siapa saja di antara mereka yang berpendapat mengusap di bagian atas dan bawahnya, ya, liyamsah ala zahiri al-khuffain wa batinihima, ya, seorang ingin mengusap di atas kedua khufnya dan juga di bawah khufnya, dan itu adalah pendapatnya Ibnu Umar. Siapa lagi? Umar bin Abdul Aziz. Siapa lagi? Az-Zuhri, Malik bin Anas, Ibnu Mubarak, Ishaq bin Rahawai. Dan juga ini termasuk yang direwatkan, yang berpendapat dengan pendapat ini, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas wa Makhul. Makhul. Dan telah kita tambahkan juga Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah. Ada pun pendapat yang kedua, yang berpendapat bahwa hanya mengusap di bagian atas khuf saja, ya, bagian atasnya saja, ya, dan tidak perlu di bagian bawahnya. Siapa saja diantara mereka, nah, diantaranya yang kita sebutkan dari kalangan para sahabat, Anas bin Malik, nah, demikian pula Qais bin Sa'ad, nah, Qais bin Sa'ad, kemudian yang berikutnya dari kalangan tabi'in dan selain mereka ada Al-Hasan Al-Basri, Urwah bin Zubair, Ibrahim, nah, An-Nakhai, Atha, Al-Sha'bi, nah, siapa lagi? Sufyan Al-Thawri, Al-Auza'i, demikian pula Imam Ahmad, nah, Ashab Ar-Ray, nah. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan al-ahadithu ala a'la al-khuf. Jadi hadith-hadith yang datang itu, ya, menyebutkan tentang mengusap di atas khuf. Nah, ini ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Dan ini pendapat yang telah kita kuatkan sebagaimana yang telah kita sebutkan dalilnya. Dari siapa? Dari ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata Ali? Law kana ad-din bil ra'y lakana asfal al-khuff awla bil mash min a'lahu. Wa qad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahir khuffayhi. Naam. Ini dalil yang kuat. Naam. Yang dipegang oleh para ulama yang berpendapat bahwasanya mengusap hanya di bagian atas khuf saja dan tidak perlu di bagian bawahnya. Naam. Apa kata Ali? Law kana ad-dinu bir-ra'yi, seandainya agama itu dengan akal, ya, bantahan kepada aqlaniyun, kelompok Mu'tazilah dan yang semisal dengannya, ya, yang lebih mengedepankan akalnya dibandingkan dalil. Kalau akalnya tidak sesuai dalil, ditolak dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, harus sesuai dengan akalnya. Nah, dan ini bantahan kepada mereka. Kalau seandainya agama itu dengan akal, maka niscaya, nah, bagian bawah itu lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Ya, saya bagian bawah khuf itu lebih pantas untuk diusap, ya, daripada bagian atasnya. Nah, karena yang kotor kan bawahnya, bukan atasnya. Nah, iya. Yang kotor apanya? Nah, bawahnya, bukan atasnya. Yang digunakan untuk menginjak dan seterusnya bagian bawah dari khuf tersebut. Apakah ini sepatu atau sejenis kaos kaki? Nah, berkata Ali, sungguh saya telah melihat Rasulullah SAW, nah, yamsahu ala zahiri khuffaihi. Saya melihat Rasulullah SAW, nah, mengusap di atas kedua khufnya, ya, ala zahiri. Nah, itu di bagian atas, di bagian luar, ya, khufnya. Nah, ini dalil yang kuat. Baik, kita kembali pada tata cara mengusap di atas kedua khuf sebagaimana diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini seorang melewatkan tangannya dimulai dari ujung-ujung jari jemari kakinya sampai ke betisnya, dan mengusap hanya pada bagian atas khufnya saja, ya. Nah, secara bersamaan, dan tangan kiri mengusap kaki kiri. Jadi tangan kiri mengusap kaki kiri. Nah, sebagaimana, ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, sebagaimana ketika mengusap kedua telinga. Nah, secara bersamaan. Ya. Ketika mengusapnya. Dan ini yang zahir kata Syekh. Nah, ini yang nampak dari sunnah Rasulullah SAW. Nah, sebagaimana ucapan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, famasah alaihima, beliau Rasulullah SAW kemudian mengusap di atas kedua khufnya. Nah, walam yaqul, dan beliau tidak mengatakan, jadi Mughirah tidak mengatakan bada'a bil yumna, beliau memulai dengan nah yang kanannya. Nah, tidak, beliau tidak mengatakan demikian. Ya, beliau melihat Rasulullah SAW nah, mengusap di atas kedua khufnya. Nah, jadi secara zahir hadis, nah, nampak bahwasanya ketika mengusap khuf tersebut secara bersama-sama. Nah, dan diterangkan pula oleh Syekh Al-Faymin, ada pula yang mengamalkan mengusapnya kaki kanannya dulu dengan tangan kanannya, ya, kemudian kaki kirinya. Nah, dan tidak bersamaan. Dan ada pula yang mengusap khufnya dengan kedua tangannya. Jadi ini kebanyakan orang demikian keadaannya. Syekh melihat, ya. Jadi Syekh melihat pada kebanyakan orang. Nah. Sebagaimana kata Syekh, wa katsirun minan nas yamsahu bi kilta yadayhi 'ala al-yumna wa kilta yadayhi 'ala al-yusra. Jadi kebanyakan manusia itu mengusap di atas kedua tangannya. Ya, tangannya, tangan kanan dan tangan kirinya mengusap kaki kanan. Setelah selesai kaki kanan, ya, kedua tangan yang tadi ini mengusap, ya, seperti mengusap kaki kiri. Jadi kedua-duanya. Nah, kedua tangannya mengusap kaki kanan dulu, ya, baru keduanya, kedua tangannya tadi mengusap bagian yang kiri. Ini banyak didapati seperti itu, ya. Nah, akan tetapi sayangnya mereka beramal yang tidak memiliki landasan. Allah alam, kata Syekh. Nah, jadi sebagaimana yang Syekh telah sebutkan, ya. Naam. Dan telah diterangkan di awal tadi bahwa tata cara yang benar, walaupun tata cara yang telah disebutkan tadi mencukupi, ya. Seperti seorang yang mengusap tangan kanan yang tidak secara bersamaan, mengusap kaki kanannya, ya, dengan tangan kanannya, mengusap kaki kirinya dengan naam tangan kirinya, dan tidak bersama-sama, ya, tidak secara bersamaan, maka kata saya itu telah mencukupi. Namun yang lebih afdol, yang lebih utama adalah secara bersama-sama. Nah, ya, secara bersama-sama itu yang lebih afdol. Kenapa? Karena sesuai dengan nas hadis. Nah, sesuai dengan nas hadis yang datang dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Nah, jadi kalau ada yang naam mengusap, ya, dengan tangan kanannya, ya, kaki kanannya, kemudian yang kirinya dan tidak bersamaan, maka tidak mengapa, maka sah, ya. Namun yang lebih afdal tadi, ya, secara bersamaan. Nah, kemudian permasalahan yang berikutnya yang juga penting untuk kita terangkan, sempat lewat, ya, yaitu pada syarat yang ketiga. Nah, dari syarat yang telah kita sebutkan, ya, syarat-syarat dibolehkannya mengusap di atas kedua khuf. Nah, apa syarat yang ketiga? Apa syarat yang ketiga? Dek, palu. Syarat yang telah kita sebutkan, syarat-syarat dibolehkannya mengusap di atas kedua khuf. Apa syarat yang ketiga tadi? Yang ketiga, mengusap khuf pada batas waktu yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW, ya, yang telah dibatasi oleh Rasulullah SAW. Berapa batasan waktu, ya, mengusap khuf? Satu hari, sehari semalam, untuk yang mukim, dan 3 hari 3 malam untuk yang musafir. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Ya, ini pendapatnya jumhurul ulama. Nah, jadi yang berpendapat dengan pendapat ini, ya, adalah pendapatnya jumhurul ulama. Ya, dari kalangan sahabat, tabi'in, dan yang, ya, sejalan dengan mereka cukup banyak jumlahnya, mereka berpendapat dengan pendapat ini. Dalilnya mana? Dalilnya yang telah disebutkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Naam. Ya. Telah disebutkan ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 ayyamin wa layalihinna lil musafir wa yawman wa lailatan lil muqim. Jadi Rasulullah sallam telah menjadikan, ya, 3 hari 3 malam, ya, batas mengusap khuf. Ya. Mengusap khuf bagi seorang musafir, dan sehari semalam, ya, 6 batasan mengusap khuf, ya, bagi seorang yang mukim. 6 Baik. Jadi telah disebutkan ini pendapat jumhur ulama. Adapun sebahagian yang lainnya berpendapat tidak ada batasan waktu. 6 Tidak ada batasan waktu. Nah, dalam mengusap, ya, di atas kedua khuf. Jadi selama seorang itu masih memakai khufnya, ya, dan berwudu, ya, silakan dia mengusap. Nah, dan ini pendapatnya Umar bin Khattab, ya. Demikian pula, na'am, Malik, demikian pula Al-Lais, naam, Uqbah bin Amir Al-Sha'bi, Hasan Al-Basri, naam, ini diantara, dan selain mereka, ya, yang telah kita sebutkan tadi. Jadi pendapatnya Imam Malik, Al-Lais, naam, demikian pula Umar, Uqbah bin Amir, naam, Al-Hasan Al-Basri, Al-Sha'bi, berpendapat dengan pendapat ini. Jadi tidak ada batasan waktu. Nah, namun tentunya pendapat jumhurul ulama lebih kuat. Ya, pendapat yang rajih lebih kuat. Ya, dan telah kita sebutkan dalil yang datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, keterangan ini bisa untuk melihat adanya perselisihan dalam permasalahan ini. Bisa dilihat dalam kitab Nailul Awtar, Imam Syaukani, dan Aunul Ma'bud. Naam. Baik. Juga yang menjadi perselisihan, ya, di kalangan para ulama, permasalahan yang berikutnya dalam hal perhitungan waktu. Ya, perhitungan waktu dibolehkannya mengusap di atas kedua khuf. Naam. Jadi awal perhitungan waktu diperbolehkannya mengusap di atas kedua khuf. Naam. Jadi awal perhitungan waktu, ya. Naam. Dibolehkannya mengusap di atas kedua khuf. Apakah seorang ketika berwudu, ya, setelah berwudu kemudian dia memakai, ya, khufnya yang selesai berwudu, ya? Selesai dia berwudu, kemudian dia memakai kaos kakinya atau khufnya. Ah, di situ mulai awal perhitungan waktunya. Atau, naam, ketika seseorang berhadas, naam, setelah dia memakai, ya, khufnya, selesai dari wudu yang sempurna, kemudian dia memakai khufnya, naam. Ini dari pendapat yang pertama. Di sini awal waktunya. Pendapat yang kedua yang mengatakan ketika dia berhadas. Nah, ini ketika dia berhadas, sejam kemudian dia berhadas, buang angin, iya, buang air kecil. Ah, di situ berarti sudah mulai dihitung awal perhitungan waktu dibolehkan bagi dia untuk mengusap di atas kedua khufnya. Atau ketika akan mengusap, ya, di atas kedua khufnya. Ya, setelah selesai dari misalnya dia sudah berhadas. Nah, jadi dia berhadas. Namun dia belum mau berwudu dulu. Nah, nanti sejam berikutnya baru mau berwudu. Nah, sejam berikutnya ketika dia hendak berwudu, kemudian barulah dia mengusap di atas kedua khufnya. Di situ baru terhitung. Jadi ketika pengusapan yang pertama. Nah, ketika pengusapan yang pertama kali, di situ baru dimulai ya perhitungannya. Jadi awal sehari semalam bagi musafir, 3 hari 3 malam, apa, sehari semalam bagi yang mukim, 3 hari 3 malam bagi yang musafir. Nah, ini 3 pendapat ya di kalangan para ulama yang menerangkan tentang permasalahan ini. Nah, jadi kita ulangi. Pendapat yang pertama yang menyebutkan, nah, bagi yang mukim atau yang tidak berpergian, nah, pendapat pertama ini dimulai ketika memakai khuf pertama kalinya. Nah, jadi bagi yang mukim, nah, bagi yang mukim yang tidak berpergian, nah, dimulai saat ketika dia memakai khuf pertama kalinya sampai 24 jam kemudian, ya, kan sehari semalam, berarti 24 jam. Nah, berarti kalau dia pakai khufnya jam, ya perhatikan, kalau dia memakai khufnya jam 4 subuh, berarti jam 4 subuh besoknya batasan waktunya berakhir. Ini pendapat yang pertama bagi yang mukim. Ya, batasan akhirnya itu batasnya 24 jam. Jadi pendapat yang pertama, ketika pertama kali dia memakai khufnya. Iya. Nah, dan bagi yang musafir, tentunya, nah, ketika pertama kali dia memakai khufnya sampai berapa jam itu? 3 kali 24 jam berapa itu? 3 kali 24 berapa? 72 jam. Astagfirullahaladzim. Ya, 72 jam. Nah, jadi 72 jam berikutnya dihitung berapa jam? Ya, jadi jam 4 subuh, ya, kemudian dia berangkat, ya, safar keluar daerah selama, ya, sepekan misalnya. Baik. Jadi selama 3 hari 3 malam dia boleh mengusap di atas kedua khufnya. Nah, 72 jam. Hitung dimulai jam 4 sampai 72 jam berikutnya. Nah, batas akhirnya. Dan ini pendapatnya Imam Al-Hasan Al-Basri. Nah, ya, yang berpendapat dengan pendapat ini, pendapatnya Imam Al-Hasan Al-Basri. Nah, pendapat yang kedua, nah, dimulainya pengusapan khuf saat si pemakai, ya, yang memakai khuf itu, ya, pemakai, si pemakai ini yang memakai khuf itu berhadas untuk pertama kalinya. Nah, yang memakai khuf tadi berhadas, ya, untuk pertama kalinya, maka terhitung dari situ ketika dia berhadas. Nah, anggaplah tadi memakai khufnya jam 4, ya, jam berapa bagus ini? Jam 4 ya, atau agak siang-siang lah. Nah, dia berwudu, ya, kemudian dia selesai salat subuh jam 6, ya, jam 6 dia pakai khuf. Nah, kemudian dia berhadas jam 9, nah, buang angin, buang air kecil, ya, tertidur, terlelap, ya, nyenyak tidurnya. Nah, buang air besar jam 9 atau jam 10. Nah, ketika jam 10 misalnya tadi, ya, dia berhadas, maka dari situlah, ya, terhitung dari jam 10. Nah, bukan dari jam 6. Kata pendapat yang kedua, bukan seperti pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang pertama, ketika dia memakai khufnya pertama kali, Kalau ini tidak, ketika berhadas pertama kalinya. Ya, berhadas yang pertama jam 10. Nah, disitulah dimulai perhitungannya. Awal perhitungan waktu. Ya, dibolehkannya dia mengusap di atas kedua khufnya. Jam 10. Nah, kalau bagi yang mungkin sehari semalam. Berarti jam 10 pagi sampai besok jam 10 pagi. Berikutnya. 24 jam. Ya. Nah, kalau yang musafir hitung saja. Nah, ya, 72 jam berikutnya dari jam 10 sampai 72 jam berikutnya, ya, 3 hari 3 malam. Naam. Adapun pendapat yang ketiga, insyaallah kita akan undur pada pertemuan yang akan datang, dan pendapat yang ketiga adalah pendapat yang kuat. Ya. Dari dua ketiga pendapat yang akan disebutkan, pendapat yang pertama, pendapat yang kedua, pendapat yang ketiga yang kuat. Dan itulah pendapat yang akan kita sebutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Nah, insyaallah pendapat ini yang ketiga ini yang lebih kuat. Ya, biidznillah taala kita akan terangkan insyaallah ghadan, besok biidznillah taala. Baik. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Tafadhal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.